Man ahabba lika Allah, ahabba Allah lika'ah. Barang siapa yang berharap, cinta, ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pun menginginkan pertemuan dengannya, rindu dengan pertemuannya. Ahabba Allah lika'ah. Allah menginginkan cepat pertemuan dengannya. Karena orang yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan membawa bekal amalan-amalan saleh, dia akan berbahagia. Dan Allah pun mencintai mereka. Mereka akan mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang rajin ibadah, memperbanyak amalan-amalan saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Allah subhanahu pun lebih cinta kepada para pemuda, yang di mana mereka masa mudanya giat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasiatkan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, iqtanim khamsan qabla khamsun, jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain, yang diantaranya itu syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena ketika beribadah dalam keadaan masih muda, semangat jihad fisabilillah, mengerjakan amalan-amalan saleh dan juga yang lainnya, berharap keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lebih mencintai mereka. Bahkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang di mana mereka akan mendapatkan naungan, yang di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Di antara 7 golongan tadi, Nabi mengatakan, yaitu seorang pemuda, syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jalla, dia semangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya berbeda ketika seseorang masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia masih muda, masih semangat untuk ibadah, mengerjakan amalan-amalan saleh. Dengan ini jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa orang yang sudah tua akan tetapi masih bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih sekali. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, salah satu, 3 kelompok yang di mana nanti di yaumul kiamah Allah tidak akan melihat mereka. Wa la yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Wa lahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Di antara 3 tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaikhun zani, yaitu orang tua yang berzina. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya orang yang sudah tua nambah rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kemaksiatannya adalah dengan dosa besar, melakukan zina. Dengan ini Nabi mengatakan mereka tidak akan disucikan oleh Allah di yaumul qiyamah. Wala yanzuru ilaihi, mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Seharusnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sisa-sisa umurnya sebentar lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan khairun nas man tala umruhu wa asna 'amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir-akhir umurnya, ini adalah merupakan kesempatan bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa umur umatku ma baina 60 wa 70, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalil, dan sedikit sekali yang mencapai umur itu. Ini umurnya umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ini ayuhan nas, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita berlomba-lomba di dalam mencari kemuliaan, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amalan-amalan saleh dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia dan merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Tidak tamak, tidak rakus di dalamnya, akan tetapi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita makan makanan apa yang kita makan dan minum minuman apa yang kita minum, satu teguk saja ketika kita akan ucapkan alhamdulillah, Allah ridha kepada mereka. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan innallaha la yarda, sesungguhnya Allah itu ridha kepada seorang hamba yang dia makan makanan dan dia minum minuman, setelah itu dia ucapkan alhamdulillah. Dia mensyukuri bahwa itu adalah merupakan nikmat. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah, walaupun seteguk air, walaupun sesuap nasi terasa nikmat. Dan kita ucapkan alhamdulillah, Allah ridha kepada mereka. Berbeda dengan seseorang yang mereka merasa tidak cukup dan akan terus menerus. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa lan yamla'a fahu ila turab wa yatubu Allah ala man taba." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lau anna, apabila seandainya Banu Adam itu diberikan selembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, maka dia menginginkan dua lembah emas, wa lam yamla' al-fahu ila turab, dan mereka tidak akan merasa cukup sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah. Ini sampai mati baru dia merasa cukup. Wa yatubullah ala man taba, Allah akan menerima taubat bagi orang-orang yang bertaubat. Dalam hadis ini ayuhan nas, sifat tamak seseorang, rakus seseorang, ketika diberikan satu lembah emas, seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang disifati dengan sifat yang rakus, dia tidak akan merasa cukup dan akan terus dan terus. Walam yamla'ufahu ila turab, dan mulutnya pasti akan mengatakan minta lagi, terus dan terus sampai ditutupi dengan tanah. Ini sifat-sifat orang yang rakus. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang nyata yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu khair, lebih baik. Wa abqa, dan kekal di dalamnya. Berbeda dengan kehidupan dunia, yang di mana di sana ada sakit, yang di mana di sana ada suka, ada duka, di sana ada kematian. Berbeda dengan akhirat, khairu wa abqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang penuh dengan senda gurau, kehidupan yang menipu. Dengan ini ayuhan nas, bersabarlah kalian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, sabarlah dirimu. Sabarlah dirimu. Ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari, pada siang hari, pada malam hari, bersabarlah engkau di dalamnya. Dan juga bersabarlah dengan mengerjakan amalan-amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri was-shalah, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sabar di dalamnya, di dalam mengerjakan amalan-amalan saleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Ketika dia akan melakukan kemaksiatan, dia tahan. Tidak boleh, itu haram. Tidak boleh, itu kemaksiatan, dia tahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sijnul mu'min wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang-orang kafir di dunia. Mereka bebas melaksanakan kemaksiatan apa saja. Minum minuman keras, berzina dan juga yang lain sebagainya. Karena dunia menurut mereka surga untuk mereka. Akan tetapi nanti di akhirat kebalikannya, bahwa akhirat adalah surga bagi seorang mukmin dan neraka bagi orang-orang kafir. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, itu tidak ada apa-apanya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memisalkan kehidupan dunia sebagaimana dalam hadis al Mustarid Ibn Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma ad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Rawahu Muslim. Di dalam hadis Al-Mustawrid Ibn Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ma dunya fil akhirah, dunia apabila dibandingkan dengan akhirat seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut. Fil yammi falyanzur bima yarji." Kemudian dia angkat, dia lihat apa yang kembali, berapa tetes yang kembali. Maka itu kehidupan dunia dibandingkan dengan laut yang begitu besar. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memisalkan dunia seperti bangkai. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau melewati pasar dengan para sahabatnya. Di sana ada bangkai anak kambing yang cacat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Bidangan yang paling kecil 1 dirham. Di antara para sahabat mengatakan, "Tidak ya Rasulullah. Tidak ada yang mau, itu bangkai ya Rasulullah. Kalaupun dia hidup, dia cacat ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itulah dunia." Rasulullah memisalkan seperti bangkai, yang dimana bangkai itu najis. Sehingga orang yang hubbud dunia, mencintai dunia daripada akhirat, dia hakikatnya mencintai sesuatu yang najis. Dia hakikatnya mencintai sesuatu yang jijik, yang dimana orang membuangnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, yang dimana umur kita tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nasihat untuk kita semuanya, sebelum ajal menjemput kita semuanya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita memperbanyak amalan-amalan saleh sebagai bekal kita nanti di akhirat. Karena hidup di dunia seperti orang asing yang di sana hanya transit sebentar saja, kemudian dia melanjutkan perjalanannya menuju akhirat yang kekal, yang di mana di sana banyak kenikmatan di dalamnya. Dan jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.